إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri sebuah taman dari taman-taman surga. Majelis ilmu, halaqah zikir seperti yang sedang kita lakukan saat ini, dan juga majelis-majelis ilmu lainnya disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai taman-taman surga. Disebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Kenapa? Di dalam majlis ilmu seperti ini, yang dibaca dan dibahas adalah firman Allah Azza wa Jal dan hadith Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Membaca satu ayat Al-Quran, apalagi mempelajari maknanya, kemudian dilanjutkan dengan mengamalkannya. Satu ayat yang kita baca saja, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, pahalanya lebih besar nilainya dibandingkan seekor unta yang kita kurbankan. Satu ayat di dalam Al-Quran yang kita baca, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan satu ekor unta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabatnya yang saat itu sedang duduk-duduk berbincang di dalam Masjid Nabawi. Kebiasaan para sahabat, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, para sahabat kemudian segera berkumpul mengelilingi dan mengitari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di samping kanan, samping kiri, dan di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat. Dan inilah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan sebuah pertanyaan untuk muqaddimah sebagai pengantar dan pembuka agar para sahabat lebih siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang ditanya kemudian tidak mampu menjawab, tentu akan menanti apa jawaban yang benar. Kalau misalkan pun dia bisa menjawab. Misalkan pun dia bisa menjawab pertanyaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentunya keterangan yang akan disampaikan Nabi selanjutnya akan lebih mudah untuk dicerna. Ini kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering melemparkan pertanyaan. Demikian juga kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuatu yang bersifat maknawi, sesuatu yang bersifat abstrak, dengan sesuatu yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu akan lebih mudah untuk diterima dan dicerna. Lebih mudah untuk diterima dan dicerna. Sesuatu yang sifatnya abstrak dicontohkan dan digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu yang sifatnya konkret. Nah, itu sering sekali dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis yang akan saya sebutkan ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, nah, maukah kalian berangkat pagi-pagi ke Batha. Batha itu aliran air saat hujan itu. Kita menyebutnya lembah. Di pinggir kota Mekah. Jaraknya tidak begitu jauh. mungkin dari sini sampai kota Wates, sampai perempatan Karangnongko itu, Patung Kuda. Dari sini sampai sana mungkin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah kalian berangkat ke Badha? Berangkat ke Badha. Kemudian di sana mengambil seekor unta gratis, dibawa pulang ke rumahnya untuk dia punya, untuk dia miliki. Bi ghairi ithmin wala qati'at rahim. Dia dapat seekor unta tanpa melakukan satu perbuatan dosa atau memutus tali silaturahmi. Siapa yang enggak mau? Jangankan ke Karangnongko, ke kota Jogja aja Malioboro mau. Ambil sampai ekor unta gratis loh, Mas. Gratis. Melaku aja tetap dilakoni kan zaman kita. Melaku aja mau sampai ekor unta. Harganya mahal sekali. 100 juta lebih. Kalau yang kualitasnya bagus. Jangankan satu ekor unta. Satu ekor kambing mau sampai Bantul mau jalan kaki. 1 juta. Mau jalan kaki paling berapa sih? 2 hari. 2 hari dapat 1 juta kan gitu. Mau kan? Mau gak Mas Ridwan? Mau. Jelas mau. Nah ketika para sahabat ditawari oleh Nabi Muhammad SAW, mau gak kalian berangkat ke Badha? Dari sini sampai Karangnongko dapat satu ekor unta gratis. Kata Nabi SAW, mau ya Rasul. Kata Nabi, nah kalau 2 lebih mau lagi. Kalau 3 lebih mau lagi. 3 ekor unta gratis. Cuma ngambil toh. Bawa pulang tiap pagi begitu. Hadis riwayat Muslim. Setelah para sahabat siap untuk menerima ilmu, itu kan pengantar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La an yaghdwa ahadukum ila al-masjid fayaqra'u ayatan min kitabillah khairun lahu min naqatin kauma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian berangkat dari rumah, berangkat ke masjid hanya untuk membaca satu ayat Al-Quran, itu lebih tinggi nilainya dibandingkan berangkat ke Karangnongko ambil satu ekor unta gratis. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Berikutnya kata Nabi, 2 ayat yang dibaca itu lebih tinggi nilainya dibandingkan 2 ekor unta. 3 ayat yang dibaca lebih baik daripada 3 ekor unta. 4, 5, 6 wa ma a'daduhunna minal ibil. Seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Terus begitu, 7 ayat lebih baik dari 7 ekor unta, 9 ayat lebih baik daripada 9 ekor unta, 50 ayat lebih baik daripada 50 ekor unta, dan seterusnya. Nah, memang kenapa disebut sebagai mukmin, orang yang beriman? Kan gitu. Pengikut Nabi Muhammad SAW, mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok disebut mukmin? Disebut juga muslim. Mukmin, muslim. Mukmin itu artinya apa? Beriman. Muslim itu artinya tunduk, taat, patuh. Kenapa kok disebut mukmin? Karena sekian banyak ibadah. Sekian banyak ibadah. Nah, sekian banyak ibadah itu barulah akan dilakukan oleh seorang hamba saat ada iman di dalam hatinya. Dia percaya, yakin, betul-betul yakin. Dia punya keyakinan yang sangat tinggi sekali. Beriman dengan apa yang disebutkan Allah dan disebutkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Misalkan hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau belum betul-betul beriman, opo iyo gitu. Kalau belum betul-betul beriman, beriman iya, tapi secara sungguh-sungguh, secara betul, secara sempurna ya. Tapi mereka yang punya keimanan yang tinggi, mukmin dalam arti yang sebenarnya, dia yakin, oh iya, lebih baik ngaji, hadir di majelis ta'lim, karena kita bukan sekedar membaca, tetapi kita mempelajari maknanya, kita membaca tafsirnya, kita mendengarkan keterangan ulama tentang ayat tersebut, dan punya keinginan kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka Ikhwati fillah barakallahu fikum, ngaji itu penting. Belajar agama itu penting sekali. Penting sekali. Dari sekian banyak gambaran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar agama. Satu hadis tadi saya rasa sudah cukup. Tapi kembali kepada keimanan. Kalau kita berangkat ke masjid seperti ini misalkan, sambil bawa Al-Qur'an, atau alhamdulillah di masjid ini sudah disediakan sekian banyak Al-Qur'an, sambil menunggu, sambil menanti, atau sebelum pulang sempatkan 5 menit, 7 menit membaca satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat. Satu halaman sudah berapa ayat? Satu halaman itu kan 15 baris. Kalau Al-Quran standar Arab Saudi. Satu halaman itu 15 baris. Katakan satu baris itu satu ayat. Berarti sudah berapa ayat dalam satu halaman? 15 ayat. Yang mereka yang membacanya secara lancar itu tidak lebih dari satu menit. Satu halaman itu satu menit. Nah, kita kalau apa namanya, belajar hafalan Quran, patokannya itu yang bisa membaca satu halaman satu menit itu sudah lancar. Dengan tajwid yang baik, bukan dengan terburu-buru, kesusus-susus kemudian hukumnya, hukum tajwidnya hilang enggak. Tapi dia baca dengan baik satu menit, itu sudah bagus. Katakanlah 5 menit. Satu halaman 1 menit. Satu halaman 5 menit. Subhanallah. Dalam 5 menit dia mendapatkan pahala lebih baik, bukan senilai loh, bukan seimbang. Lebih tinggi nilainya dibandingkan 15 ekor unta. Idul Adha sebentar lagi. Idul Adha sebentar lagi. Jangankan sapi atau unta. Satu ekor kambing saja mungkin masih banyak di antara kita yang tidak mampu untuk membeli lalu menyembelihnya. Kan begitu. Jangankan sapi, apalagi unta, satu ekor kambing saja. Kita mungkin masih sulit untuk melakukan udhiyah, berkurban lillahi azza wajal. Di sini kita diberi kesempatan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan itu wahyu dari Allah azza wajal, bukan cuma kambing, unta. Tidak perlu menunggu Idul Adha, tiap hari. Jadi salah satu pentingnya kita ngaji dan kita belajar agama, artinya pahala yang dijanjikan Allah azza wajal itu sangat luas dan sangat banyak sekali. Walhamdulillah, perlu kita syukuri. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Kita bisa sampai di tempat ini, dimudahkan urusannya, perjalanannya lancar, diberi kesehatan. Nah, diberi kesehatan, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan semangat ini terus terjaga. Kita lanjutkan. Al-Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya Nasihati li Ahli Sunnah, halaman ke-5, paragraf yang ke-3 dari atas. Halaman ke-5, paragraf ke-3 dari atas. Qala rahimahullah wa fis sahihaini an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma hadara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala wa fil baiti rijalun فيهم عمر ابن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب ikhtilafuhum walaghathuhum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim rahimahullah. Pembahasan kita masih tentang ikhtilaf. tentang khilaf. Artinya betapa buruknya perselisihan di antara kita. Dampaknya sangat jelek. Dampaknya sangat jelek. Kita berselisih. Kita berselisih. Nah. Kalau itu kaitannya dengan masalah dunia. Kaitannya dengan masalah dunia. Tentang pribadi. Langkah yang terbaik adalah mengalah. Kalahkan ego. Kalahkan ego. Hapus perasaan. Nah, lebih baik mengalah. Kalau itu urusannya dunia atau pribadi, mengalah itu yang terbaik. Kita tidak perlu menuntut orang lain mengalah. Tapi kita belajar untuk mengalah. Sedikit, sedikit, sedikit. Nah. Dan pendidikan seperti ini, pendidikan untuk mengalah, baiknya memang sudah mulai ditanamkan pada anak-anak kita. Sudah mulai ditanamkan pada anak-anak kita. Mengalah. Nah, mungkin selama ini, yang sering kita dengar misalkan kakak sama adik ribut mainan. Kakak umur 9 tahun, adiknya umur 7 tahun, ribut mainan. Pi, Pak, kikonku, ini lo mas ini lo dek. Umumnya, orang tua akan mengatakan, yang kakak ngalah sama adiknya. Kan gitu. Yang kakak ngalah sama adiknya, udah biar adiknya main, kakaknya main yang lain aja. Nah, ini bagus. Tetapi ada langkah yang lebih baik lagi. Apa itu? Menawarkan untuk kakak dan adik, siapakah yang mengalah di antara mereka? Itu yang terbaik. Misalkan kita mengatakan sebagai ayah, ayo, yang ngalah siapa? Kakaknya apa adiknya yang ngalah? Bisa difahami gak nih contohnya? Kalau biasanya kan, masih saya ngalah. Kan gitu. Mbak, saya ngalah sama adik. Sering itu kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah bagus. Bagus dalam arti apa? Orang tua langsung terlibat untuk menyelesaikan konflik di antara kakak dan adik. Walaupun masalahnya kecil. Mainan. Ini sudah langkah yang baik. Orang tua punya perhatian. Yang tidak baik itu orang tua acuh tak acuh. Ya syupin. Ribut-ribut. Kan gitu. Anteman-teman. Paling juga nanti menang. Ini tidak baik. Maka saya katakan tadi, kalau misalkan orang tua sudah ikut terlibat masalah kecil, masalah mainan tadi, ya kakak yang ngalah. Gitu. Tapi ada lagi yang lebih baik. Kenapa kita mengatakan ada lagi yang lebih baik? Karena kita menawarkan, mendidik bukan hanya kakak, tapi kakak dan adik. Siapa yang terbaik di antara mereka adalah yang mau mengalah. Misalkan kita mengucapkan, kita mengatakan, yo yang ngalah siapa? Yang ngalah itu disayang Allah. Yang mengalah itu yang paling bagus. Yang mengalah itu nanti dapat hadiah dari adik. Kan gitu. Jadi bukan kita menentukan kakak yang mengalah atau adik yang mengalah, enggak. Tapi dirangsang kakak dan adiknya untuk sama-sama bersikap mengalah. Kan gitu. Apalagi kalau sudah, yang ngalah nanti dapat hadiah dari adik. Kakaknya, sudah, kakak aja yang ngalah. Nanti adiknya, enggak, adik aja yang ngalah. Buat kakak, enggak, buat adik. Kan sebenarnya lebih baik. Kan gitu. Kalau misalkan kita memilih langkah yang kedua tadi, kalau langkah pertama kan acuh tak acuh, tidak perhatian, gitu. Supin, terserah. Kalau langkah kedua biasanya yang kita dengar, udah kakak yang ngalah. Ini langkah kedua. Kalau langkah ketiga tadi yang terbaik, ditawarkan mengalah kakak dan adik. Kalau langkah yang kedua tadi kita langsung menentukan kakak yang mengalah. Iya. Kalau ternyata kakaknya punya mental untuk mengalah. Kalau ternyata si kakak ini ternyata punya mental tidak mau mengalah. Mental tidak mau mengalah. Dia bisa dendam sama orang tuanya. Sungguh. Mungkin kita selama ini belum mampu menangkap dendam yang ada di hati si kakak. Nah, atau mungkin ada di antara panjenengan yang sudah merasakannya. Tapi dari beberapa kasus yang terjadi, kemudian sampai kepada saya, pengalaman selama ini, si kakak bisa menyimpan dendam adiknya. Mesti adik terus. Dikit-dikit adik terus. Awas. Kan begitu. Ini bisa dendam sama orang tuanya. Kalau mentalnya ciut, gitu lagi. Akhirnya dia tambah. Mentalnya jatuh. Merasa tidak disayang oleh orang tuanya. itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Kakak ketika dikatakan kakak yang ngalah, udah cari mainan sendiri. Itu dalam hatinya mikir, apa enggak disayang sama bapak saya ya? Jangan-jangan Umi enggak sayang sama saya. Akhirnya jadi pendiam, tertutup. Nah, kalau tiap hari seperti itu, sudah kakak ngalah, dikit-dikit kakak ngalah, dikit-dikit kakak ngalah. Kalau misalkan dia jadi pendiam, beberapa kasus anak yang kita tangani seperti itu. Subhanallah. Walhamdulillah. Itu kalau masalah dunia atau masalah pribadi. Kan begitu. Karena Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah memang menyatakan seperti itu. Lebih baik mengalah. Tapi kalau sudah urusannya agama, akidah, manhaj, maka bukan masalah mengalah dan tidak mengalah. Tapi kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian cara memahami Al-Quran dan cara memahami Sunnah Nabi SAW bukan sendiri-sendiri, tetapi kembalikan kepada para ulama dari kalangan salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang seterusnya sampai di zaman ini. Itu ringkasnya. Nah, kita masih membahas hadis-hadis yang terkait tentang buruknya berselisih. Dan berulang kali kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, mungkin juga pertemuan malam hari ini, bahwa itu sunnatullah. Itu sudah ketentuan dan ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbedaan dan perselisihan itu akan selalu ada di tengah-tengah umat. Akan selalu ada di tengah-tengah umat. Nah, hikmahnya juga sudah berulang kali kita sampaikan. Hikmah yang terbesar adalah menguji keimanan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Artinya, saat terjadi perselisihan, ketika muncul perbedaan, apakah perasaan itu kita kalahkan? Ataukah kita tetap memenangkan ego? Atau dengan iman yang ada di dalam hati sudah pokoknya Al-Quran dan Sunnah pemahaman salaf. Walaupun hasilnya pahit untuk saya. Walaupun mungkin dalam hitungan dunia, hitung-hitungan saya dirugikan. Tidak ada masalah. Yang jelas Al-Quran, Sunnah, pemahaman para ulama. Nah, di sini beliau rahimahullah ta'ala Syekh Muqbil menyebutkan sebuah riwayat di dalam As-Sahihain. Apa yang dimaksud dengan As-Sahihain? Dua kitab yang sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ajma'al al-Muslimun, bukan hanya ulama. Kaum muslimin sepakat bahwa ashahul kutubi ba'da kitabillahi azza wa jal sahihul bukhari thumma sahihu muslim. Kaum muslimin sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kitab suci kita, adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ini ijma', bukan cuma ulama yang ijma', kaum muslimin. Sejak sahih Bukhari itu muncul dan sejak sahih Muslim itu muncul, kitab yang paling sahih. Nah, walaupun di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tetap ada beberapa hadis yang dikritik oleh para ulama, tetapi kemudian para ulama yang lainnya tetap membela pendapat Al-Imam Al-Bukhari dan pendapat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, itu justru menunjukkan bahwa walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti mereka akan menemukan di dalamnya sekian banyak kontradiksi. Tetapi karena Al-Qur'an itu datangnya dari Allah, tidak ada kontradiksi sedikit pun di dalamnya. Tapi kalau buatan manusia, akan selalu ada kontradiksi, perbedaan, perselisihan, pertentangan. Itu kalau buatan manusia. Nah, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetap di sana ada beberapa hadis yang dikritik oleh para ulama. Namun para ulama yang lain terus membela, mempertahankan kesahihannya, terus itu secara ilmiah dibahas. Qala wa fi sahihaini 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, nama beliau adalah Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sahabat Ibnu Abbas ini? Sepupu. yakin sepupu atau keponakan? Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Berarti sepupu sekali atau sepupu dua kali? Kalau orang Jawa bilangnya apa? Tunggal apa? Tunggal mbah? Iya. Misan. Kepala misan. Bahasa Jawanya apa ini? Pak. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini punya anak namanya Abdullah. Juga punya nama anaknya Al-Abbas. Kan itu. Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas punya anak Abdullah. Ini apa? Tunggal apa? Tunggal mbah. Berarti apa kalau bahasa Indonesia-nya? Sepupu ya, sepupu ya. Ini sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma termasuk al-mukthiruna fi riwayah. Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli hadis, mereka mengkategorikan sahabat yang banyak atau tidak itu dengan angka 1000. Dengan angka 1000. Jadi kalau misalkan sahabat itu meriwayatkan lebih dari 1000 hadis, masuk dalam kategori apa? Banyak. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat yang meriwayatkan hadis dengan angka di bawah 1000 disebut apa? Sedikit. Nah, sedikit itu nanti relatif. Nah, tapi kalau kita membaca di dalam kitab-kitab hadis al-mukthiruna fi riwayah, mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka yang dimaksud apa? Meriwayatkan hadis dengan angka lebih dari 1000 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, "Lamma hadara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedang sakit. Sakit yang kemudian berakhir dengan meninggalnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa fil baiti rijalun. Di dalam rumah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ada beberapa orang sahabat dan keluarga beliau alaihi salatu wasallam. Ini di rumahnya siapa? Di rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Beliau memiliki istri lebih dari satu. Sebagian ulama mengatakan 9 saat itu. Saat beliau masih akan meninggal dunia, beliau meninggal tuwfiya an tis'in. Beliau meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang istri. Nah, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam jatuh sakit, tetap beliau berusaha untuk bersikap adil semaksimal mungkin, dalam arti tetap digilir istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Dan giliran Nabi alaihi salatu wasallam itu dihitung malam hari. Malam ini menginap misalkan di Ummu Salamah radhiyallahu anha, besok di Zainab radhiyallahu ta'ala anha, besoknya lagi di Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, berikutnya lagi di Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha, terus. Tetapi lammashtadda maraduh, ketika sakitnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam semakin parah, beliau alaihi salatu wasallam meminta izin dan meminta keridhaan dari istri-istri beliau seluruhnya agar selama sakit dirawat di rumah siapa? Di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu boleh. Bukan berarti Nabi alaihi salatu wasallam tidak bersikap adil. Beliau bersikap adil. Buktinya beliau meminta izin, meminta kerelaan dari istri-istri yang lain. Nah, dan istri-istri beliau alaihi salatu wasallam mengerti dan paham betul bahwa istri yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan sebagai bukti cinta istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, ia mengabulkan, memenuhi apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau memang cinta kepada Nabi, dirilakan agar selama sakit dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan terus dirawat sampai kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meninggal di rumah Aisyah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam meninggal di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini bukti sejarah yang otentik kelompok manapun khawarijnya, nah, kaum khawarijnya, mu'tazilahnya, murjiahnya, qadariyahnya, syiahnya, semua sepakat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam meninggal di rumah Aisyah, di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini membuktikan bahwa mereka yang mencela ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ada di atas jalur yang sesat. Bagaimana mereka ingin mencela dan mencaci ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam meninggal di rumah Aisyah, bahkan saat itu tepat pada hari giliran Aisyah radhiyallahu taala. Bisa dipahami enggak giliran Aisyah? Sebenarnya Nabi kan harusnya menggilir 9, nggih. 9 termasuk Aisyah. Nah, pada saat Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, pas gilirannya Aisyah. Bukannya giliran, misalkan giliran Ummu Salamah kemudian saat itu di rumah Aisyah, enggak. Pas hari meninggalnya Nabi di rumah Aisyah, pada hari gilirannya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu bukti bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah yang terbaik dibandingkan istri-istri beliau yang lain. Tentunya selain Khadijah radhiyallahu taala anha, di sana ada khilaf siapakah yang terbaik antara Aisyah ataukah ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.